ngintip-ngintip ira kesedek gadungan tresna percaya adi rindu kuniki ngancan mekelo ngancan ngedena pato beli pato rindu kuniki sing sida banti tiang nana wangi puniki tina kesaksi semaya tresna suci sejati. Supen raga liwar-liwar ombak kerame menyuyakin miribangnya alaku diangkal nombang kedatuan nami mencumbu mesra dinilah karena lahan petang. Inilah karnalahan petang.